Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh wal-Muyassar fi Dawil Kitabi was-Sunnah. Pembahasan kita sampai pada arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Masuk pada rukun yang terakhir, yang ke-14, tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuh. Tartib rukun-rukun yang telah berlalu penjelasannya. Nah, sehingga pelaksanaan rukun-rukun tersebut harus berurutan, harus tertib. Ya. Tidak boleh sujud sebelum iktidal, sebelum rukuk. Nah, ketika seseorang melewati salah satu di antara rukun-rukun yang telah disebutkan tadi tidak berurutan, maka dianggap tidak sah sholatnya. Nah, seperti halnya seseorang sujud sebelum ruku, maka tidak dianggap rakaat tersebut. Nah, dan bagi yang terlewatkan salah satu di antara rukun-rukun dalam sholatnya, kalau hanya satu rukun yang terlewatkan dan dia belum masuk pada rokaat yang berikutnya, maka kembali kepada rukun tersebut segera. Misalkan seseorang sujud sebelum dia ruku, sebelum dia iktidal. Ketika dia sujud kemudian ingat, langsung dia bangkit dan ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud. Nah, tapi kalau seandainya ingatnya setelah masuk pada rokaat yang berikutnya, masuk rokaat yang kedua, baru dia sadar, baru dia ingat tadi tidak ruku. Berarti rokaat yang dia tidak ruku tadi belum teranggap satu rokaat. Dan artian dia harus menambah rakaatnya. Nah, dikecualikan bagi orang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk. Ya, dia takbiratul ihram, kemudian rukuk bersama imam. Dan pendapat yang kuat telah kita bahas, mendapatkan satu rakaat walaupun terlewatkan, ya, salah satu rukun, yaitu qiraatul fatihah, membaca Al-Fatihah. Tapi keadaan seperti ini dikhususkan dengan hadis Abu Bakrah yang telah kita sebutkan. Nah, yang jelas yang keempat ini, yang ke-14, yaitu tertib di antara rukun-rukun yang kita sebutkan tadi. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan. Dikarenakan Nabi SAW melakukannya dengan tertib berurutan. Wa qalu sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Rasulullah mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini merupakan dalil yang memerintahkan supaya kita salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil yang menghasung kita supaya mempelajari kaifiah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal-asalan. Akan tetapi hendaklah salat kita harus mengikuti bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui setiap ibadah yang kita lakukan di antara syaratnya selain ikhlas yaitu mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah salat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji dan lain sebagainya. Khudu anni manasikakum. Rasulullah mengatakan, ambillah manasik-manasik haji kalian dariku. Ya, ini hasungan, setiap ibadah yang kita lakukan, hendaklah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaha al-musyi'a bi salatihi bi qawlihi summa allati tadullu 'ala tartib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari rukun-rukun salat kepada orang yang salah dalam salatnya dengan ucapan summa, yang artinya kemudian. Ya. Baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian bangkit, i'tidal, kemudian sujud. Di mana kata summa dalam bahasa Arab menunjukkan kepada tertib berurutan. Ya. Beda dengan kata wa yang artinya dan. Nah, kalau dan tidak menunjukkan tertib. Misalkan, ja'a Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad dan Zaid. Kita enggak tahu siapa yang pertama, siapa yang kedua. Ya. Dikarenakan tidak menunjukkan berurutan. Nah. Beda dengan ucapan, ja'a Muhammadun summa Zaidun. Datang Muhammad kemudian Zaid. Kita tahu. Yang pertama, Muhammad. Yang kedua siapa? Zaid. Dengan kata summa ini. Yang artinya kemudian. Nah. Begitupun dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengajaran kepada orang yang salah salatnya ketika menyebutkan rukun-rukun salat menggunakan kata summa yang artinya kemudian. Ini menunjukkan tertib berurutan di antara rukun-rukun tersebut. Nah, masuk pada masalah yang kelima. Selesai pembahasan tentang rukun-rukun salat. Al-mas'alatul khamisatu fi wajibatiha. Masalah yang kelima tentang kewajiban-kewajiban salat. Telah dijelaskan, ada syarat, ada rukun, ada juga kewajiban. Telah dijelaskan perbedaan antara syarat dan rukun. Wajibatuha samaniyatun. Kewajiban salat itu ada 8. Tabtulu salatu bitarkiha amdan wa taskutu sahwan wa jahlan. Kewajiban salat itu batal dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban salat dengan cara sengaja. Dan gugur dikarenakan lupa atau dikarenakan tidak tahu. Nah, ini kewajiban salat. Ya, beda dengan apa? Rukun. Kalau rukun batal salatnya. Ditinggalkan dengan sengaja atau ditinggalkan dikarenakan lupa atau dikarenakan tidak tahu. Ya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan orang yang kurang paham dengan rukun-rukun salat setelah melaksanakan salat untuk mengulangi salatnya. Rukun. Tapi kalau kewajiban, meninggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa, atau dikarenakan tidak tahu, ukur. Wajibu li sahwi anha sujud sahwi. Dan wajib bagi yang lupa, meninggalkan kewajiban sujud sahwi. Nah, jadi di antara sebab melakukan sujud sahwi dikarenakan terlewatkan atau terlupakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban sholat. Nah, kalau yang lupanya rukun, nah, maka tidak mencukupi sujud sahwi. Kalau yang lupanya rukun, kita tersebutkan tadi, kalau belum masuk kepada rakaat yang berikutnya, segera kembali kepada rukun yang terlupakan. Kalau sudah masuk kepada rakaat yang berikutnya, maka hendaklah dia menambah rakaat. Dikarenakan rakaat yang terluputkan salah satu di antara rukun tidak teranggap satu rakaat. Ya. Tapi kalau kewajiban, tak dia lupa. Nah, ya. Misalkan ketika dia sujud, lupa tidak membaca doa ruku. Zikir ruku hukumnya wajib. Rukunya rukun, sementara zikir rukunya subhanallah rabbil azimi wajib. Ketika dia sujud dia lupa, oh tadi tidak membaca zikir ruku. Maka tidak dia langsung berdiri ruku kemudian membaca zikir ruku. Tidak. Lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya, kemudian nanti di akhir dia sujud sahwi. Paham itu? Nah, fal-farqu bainaha wa bainal arkan. Perbedaan antara kewajiban-kewajiban sholat dengan rukun-rukun sholat. Anna man nasiya ruknan lam tasih sholatuhu illa bil-ityani bihi. Sesungguhnya barang siapa yang lupa salah satu di antara rukun-rukun sholat, tidak sah sholatnya kecuali dengan melakukan rukun yang tertinggal tersebut. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujuda sahwi. Adapun orang yang lupa salah satu di antara kewajiban sholat, mencukupkan darinya sujud sahwi. Apa perbedaannya? Nah, jika lupa rukun, nah, tidak cukup dengan sujud sahwi. Bahkan dia harus kembali kepada rukun yang tertinggal tersebut. Yang terlupakan. Tapi kalau lupanya kewajiban, nah, tidak perlu dia kembali kepada kewajiban yang terlupakan tadi. Lanjutkan sholatnya, akan tapi nanti sujud sahwi. Untuk menambal. Kewajiban yang terlupakan tersebut. Fal arkan awkadu minal wajibat. Maka rukun-rukun itu lebih kuat. Daripada kewajiban-kewajiban. Nah, rukun wajib untuk dilakukan. Kewajiban pun wajib untuk dilakukan. Tapi rukun lebih kuat tingkatannya. Nah, wabayanuha ala nahwil ati. Penjelasan tentang kewajiban-kewajiban sholat sebagai berikut. Yang pertama, jami'u takbirati ghairu takbiratil ihram. Semua takbir-takbir selain takbiratul ihram. Dikarenakan takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Ya. Ruknun min arkanis sholat. Nah, ini takbiratul ihram. Dan telah kita jelaskan, mengulang sedikit, takbiratul ihram itu dibaca dalam keadaan berdiri. Bahkan wajib dibaca dalam keadaan berdiri. Bagi orang yang mampu sholat dalam keadaan berdiri. Dan dalam sholat wajib. Nah, jadi bukan gerakan mengangkat tangannya yang rukun. Tapi yang rukun itu ucapan takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Tapi jelaskan, kalau seandainya kita mengucapkan takbiratul ihram, Nah, dalam keadaan ruku tidak sah. Atau sebagian lafadznya diucapkan dalam keadaan berdiri dan sebagian lafadznya diucapkan dalam keadaan ruku, ini pun tidak sah. Ya. Sering kita ulang-ulang masalah ini dikarenakan banyak sebagian kaum muslimin atau mungkin sebagian salafiyin terjatuh kepada kesalahan. Masuk masjid mendapati imam dalam keadaan ruku. Ya. Sebagian tidak tahbisul ihram. Masuk langsung ruku. Tidak sah sholatnya. Kenapa dikarenakan sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Kalau masuk masjid langsung tiba-tiba ruku tanpa mengucapkan takbiratul ihram, salah. Atau sebagian mengucapkan takbiratul ihram tapi mengucapkan dalam keadaan ruku. Nah, masuk Allahu Akbar, ruku. Sebagian lagi mengucapkan takbir. Sebagian lafadznya dalam keadaan berdiri, sebagian lafadz dalam keadaan ruku. Masuk Allah, mengucapkan Allah dalam keadaan berdiri. Allah, Allahu Akbar dalam keadaan ruku. Ini salah. Kenapa dikatakan takbiratul ihram itu diucapkan dalam keadaan berdiri? Masuk masjid, imam dalam keadaan ruku, ucapkan takbir Allahu Akbar, berdiri. Kemudian dia ruku bersama imam. Nah, tak boleh juga mengucapkan takbiratul intiqal setelah itu. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, ruku. Ini kalau mendapatinya dalam keadaan ruku. Adapun kalau dalam keadaan sujud, nah, cukup takbiratul ihram saja. Ya. Kemudian dia sujud. Nah, tidak mengucapkan takbiratul intiqal. Kembali kepada pembahasan. Di antara kewajiban-kewajiban sholat, semua takbir-takbir selain takbiratul ihram. Wahuwa ma yusamma bitakbir intiqal. Yang dinamakan dengan takbir intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Ya. Yeah. Perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Nah, semua takbir-takbir selain takbiratul ihram hukumnya adalah wajib. Riqali Ibni Mas'ud. Berdasarkan ucapan Ibni Mas'ud, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap bangkit, setiap turun, setiap berdiri dan setiap duduk. Nah, takbir. Mau ruku, takbir. Nah. Ya. Yeah. Turun untuk sujud, takbir. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, takbir. Allahu Akbar. Faqad wadaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an mata. Dan Nabi SAW terus melakukannya sampai beliau meninggal dunia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum takbiratul intiqal. Ya. Kalau jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya takbir al-intiqal hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat jumhur. Nah, tidak batal sholat dengan meninggalkannya, baik sengaja atau dikarenakan lupa. Dari mereka, nah, bahwasanya Nabi SAW tidak memerintahkan orang yang salah dalam sholatnya untuk mengucapkan takbiratul intiqal. Ini dalam mereka. Ya. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis musi wi sholatihi, orang yang salah dalam sholatnya pun diingatkan oleh Nabi SAW, Rasulullah tidak memerintahkan untuk takbir intiqal. Perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Sementara ulama yang lainnya Nah, Imam Ahmad Ishaq bin Rahawi berpendapat takbiratul intiqal hukumnya adalah wajib. Nah, barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, batal sholatnya. Dan barang siapa yang meninggalkannya dikarenakan lupa, maka dia harus sujud sahwi. Nah, berdalil dengan ucapan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Dan salatnya Nabi SAW itu sebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, beliau bertakbir setiap bangkit, setiap turun, setiap berdiri, dan setiap apa? Duduk. Nah, dan juga ternyata Nabi SAW pun dalam riwayat yang lain memerintahkan orang yang salah dalam sholatnya, dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud dan juga Sunan An-Nasai, Rasulullah SAW memerintahkan, nah, untuk takbiratul intiqal kepada orang yang salah dalam sholatnya. Ya. Jadi sahabat Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu sanadnya sahih. Nah. Imam Ahmad berdalil, gugurnya takbiratul intiqal dikarenakan lupa dan digantikan ditambah dengan sahwi, ya, dikarenakan Nabi SAW pernah beliau lupa tasyahud al-awwal. Nah, otomatis kalau lupa tasyahud awal, berarti lupa juga takbir. Ya. Takbir, nah, ketika bangkit dari sujud untuk tasahud awal. Ya. Dan Nabi SAW, beliau sujud sahwi. Nah. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat. Takbiratul intiqal hukumnya adalah wajib min wajibatis sholat. Nah, dan hukum ini berlaku bagi imam, bagi makmum, dan orang yang sholat munfarid. Ingat, kita pun sebagai makmum mengucapkan takbir atau intiqal. Akan tapi pelan, bacaannya beda dengan imam. Nah, kadang-kadang sebagian makmum imam takbir, Allahu Akbar, dia hanya angkat tangan saja. Tanpa mengucapkan takbir. Ini kesalahan. Nah, ya. Yeah. Pendapat yang kuat, hukumnya wajib mengucapkan takbiratul intiqal. Nah, begitu imam, makmum, atau orang yang salat sendirian. Baik. Qawlu sami'allahu liman hamidah. Yang kedua, di antara kewajiban-kewajiban salat, yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Li hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Rasulullah SAW bertakbir ketika berdiri untuk melaksanakan sholat. Ini takbir apa? Takbir ihram. Summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian bertakbir ketika ruku. Nah. Summa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu min ar-raq'ah. Ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Sehingga bangkit dari ruku bukan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Summa yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian Rasulullah berkata dalam keadaan berdiri ketika sudah bangkit dari ruku, Rabbana wa lakal hamd. Nah, Rabbana wa lakal hamd. Nah. Di sini menunjukkan bahwasannya imam menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Ya. Imam membaca sami Allahu liman hamidah, ini tasmi' namanya. Adapun tahmid, Rabbana walakal hamd. Kedua-duanya dibaca oleh imam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, ini pendapat Imam Al-Tsauri, Imam Auza'i, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ya, berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya imam cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, dan makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Baik. Berdasarkan dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian para makmum Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya imam tidak membaca sami Rabbana walakal hamd. Nah, kenapa di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya imam pun mengucapkan Rabbana walakal hamd? Tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sehingga hal ini pendapat yang kuat, ya, yaitu pendapat yang pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Tsauri, Imam Auza'i yang mengatakan bahwasanya imam menggabungkan antara tasmi wa tahmid. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Begitupun orang yang sholat sendirian, munfarid. Ya. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Adapun makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Akan tetapi makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, ini pendapat yang rajih. Namun yang ketiga, tidak masih nyambung. Yang ketiga di antara kewajiban salat, qulu rabbana walakal hamd lil ma'mumi faqat. Ucapan rabbana walakal hamd lil ma'mum, untuk makmum saja. Nah. Ya. Amal imam wal munfarid fayusannu lahuma al-jam'u bainahuma. Adapun imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian, disunahkan bagi keduanya untuk menggabungkan antara tasmi' wa tahmid, antara sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Jadi kalau kita lihat dalam kitab ini, ya, penulis kitab lebih condong kepada pendapat Rabbana walakal hamdu itu menjadi suatu kewajiban sholat hanya bagi makmum saja. Nah, sementara bagi imam dan yang sholatnya munfarid bukan suatu kewajiban, akan tetapi perkara yang sunnah. Nah, ya. Yeah. Kewajibannya hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini bagi imam dan munfarid. Adapun ucapan Rabbana walakal hamdunya adalah sunnah. Sementara bagi makmum, wajib mengucapkan Rabbana walakal hamd. Di hadis Abu Hurairah al-Mutaqaddam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah berlalu. Ya, pada pembahasan sebelumnya. Nah. Wali hadis Abi Musa dan berdasarkan hadis Abi Musa al-Ash'ari, wa fihi wa idza qala sami Allahu liman hamidah wa qulu rabbana walakal hamd atau lakal hamd. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian para makmum rabbana lakal hamdu. Nah. Sehingga di sini muncul pertanyaan, apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah ataukah mencukupkan tahmin saja ucapan Rabbana lakal hamd. Ini pun dahsyat yang para ulama. Ya. Imam Malik, Imam Al-Sawri, Imam Auza'i, Abu Hanifa, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, akan tapi cukup bagi makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi. Nah, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian para makmum Rabbana walakal hamdu. Nah, seperti Nabi Musa yang kita sebutkan tadi, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Sementara Abu Burdah dan juga Atha serta Ibn Sirin dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya makmum pun menggabungkan antara tasmi wa tahmid. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamdu. Alasannya berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Salatnya Nabi SAW, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dari dua pendapat ini, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat pendapat yang pertama. Ya, yang menyatakan bahwasanya makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, kenapa? Dikarenakan Nabi SAW itu, ya, beliau menjelaskan hadis ini dalam bentuk mengajarkan dan kedudukan Nabi sebagai imam. Nah, kedudukan Nabi sebagai imam. Sementara imam menggabungkan antara tasmi wa tahmid, sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Nah, ya. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepada makmum kecuali untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian para makmum apa? Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi kalau kita istilahkan sebagai jawaban imam sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, sehingga dalam posisi pun berbeda. Ketika mengucapkan Rabbana walakal hamd, kalau imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan kalimat ini Rabbana walakal hamdu ketika sudah berdiri itidal. Ya, ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika berdiri tegak itidal, imam atau orang yang sholat sendirian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Adapun makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu ketika bangkit dari ruku. Ya. Nah, dikatakan Rasul mengatakan, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum ketika bangkit dari ruku mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Paham perbedaannya? Nah. Ya. Posisi-posisi berbeda. Kalau imam tadi mengucapkannya ketika berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu, setelah bangkit dari ruku. Sekarang ketika bangkit, yang diucapkannya sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdunya ketika bangkit dari apa? Ruku. Nah, Rabbana walakal hamd. Sekali lagi, ya Rasulullah SAW perintahkan kepada makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Tidak memerintahkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sehingga pendapat yang kuat makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu saja, tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, adapun kaifiyah tahmid, ini ada 4 keadaan, semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Bisa Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu tambah waw, atau bisa juga pakai Allahumma. Nah, Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, boleh semuanya. Ya. Dan terakhir, ya, letak atau tempat mengucapkan Rabbana walakal hamdu tadi dan ucapan sami Allah liman hamidah. Lagi singgung tadi. Ya. Apa yang saya sebutkan tadi itu pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya. Tempat untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu pada imam dan munfarid setelah tegak berdiri dari ruku. Ya. Ketika ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika tegak berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, adapun bagi makmum, ya, mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu ketika dia bangkit dari ruku. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamd. Nah, ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Nabtahi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.